Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد ان شاء الله pada malam hari ini akan kita lanjut bacaan kita dalam kitab Lamiyah Al-Imam Ibnul Wardi rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah jadwalnya Ustaz Abu Mas'ud hafizahullahu ta'ala, tapi beliau sedang safar. Maka kita berusaha untuk menggantikan kenapa ya ikhwan? Perhatikan, karena kita sudah berjanji untuk saling ta'awun di dalam dakwah ini. Kita sudah bersumpah setia untuk saling ta'awun sehidup semati insyaallah. Maka bagi kawan-kawan yang longgar, memiliki kelonggaran, hendaknya dia yang maju. Ketika kawannya memiliki uzur, maka yang lain yang mengganti. Itu namanya ta'awun di dalam berdakwah ini. Agak maju ini anak-anak, diisi yang depan sini. Apa yang di belakang? Apa yang paling senang di sini? Indah semua. Sini. Ayo Fajar, Ahmad, Abdul Jabbar, ngapain senang di samping? Di depan. Adab di dalam belajar adalah di depan. Sini. Sini Jar. Kau hari-hari ini mengalami pemerosotan dalam banyak hal. Depan sini cepat. Maka tak bangkitkan. Yang jatuh akan berusaha ku bangkitkan. Yang terperosot ku ulurkan tanganku untuk menolongnya. Jadi kita ta'awun ya ikhwan dalam berdakwah ini. Karena dakwah kita ini alhamdulillah tidak ada satupun di dalamnya perkara yang dikomersilkan. Tidak ada bayaran, tidak ada gaji dari manusia. Semuanya adalah atas dasar ta'awun. Maka apabila sebagian guru kita memiliki uzur, baik itu safar atau pergi mengambil kebutuhannya, kebutuhan apapun, karena kita enggak tahu kebutuhan manusia, maka kita harus berada di belakangnya untuk mengganti. Karena sistemnya kita ini siapa yang longgar, sudah kita sebutkan berkali-kali, kita dalam dakwah ini bukanlah untuk saling tinggi meninggikan ataupun mengambil jabatan. Tapi siapa yang longgar? Saya duduk di depan kalian ini bukan berarti saya yang lebih layak. Tapi siapa yang memiliki kesempatan dan kelonggaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan lagi, dakwah kita ini harus dibangun di atas ta'awun. Di antara kita yang enggak ada, yang memiliki uzur, hendaknya diganti dengan yang lain. Dan bagi yang memiliki kelonggaran, hendaknya memberikan kelonggarannya. Liun fikdu sa'atim min sa'atih. Karena juga kita tidak bisa menjamin kita bisa terus menerus mengurusi dan juga memberikan waktu kita untuk dakwah ini, ikhwan. Saya sendiri juga enggak bisa terus menerus memberikan waktu saya untuk dakwah ini. Demikian juga guru-guru yang lain, ada kalanya nanti absen, ada kalanya enggak hadir, ada kalanya disibukkan dengan kebutuhan-kebutuhannya. Maka kita ta'awun. Yang sedang memiliki uzur diganti dengan yang ada. Yang memiliki kelonggaran hendaknya menyempatkan waktunya. Seperti itu, ikhwan. Maka saya juga sebelumnya meminta uzur dan meminta maaf. Ketika saya enggak bisa memberikan seluruh waktu saya, sebagaimana kemarin beberapa hari yang lalu saya absen, karena saya juga memiliki kebutuhan. Maka seperti itu tolong digantikan. Jangan kemudian enggak ada gantinya. Karena kita adalah, akadnya adalah ta'awun. Mana yang ada, mana yang longgar, mana yang bisa. Itu ya, ikhwan, ini sebagai penjelasan. Kenapa pada malam hari ini tidak kita liburkan? Karena kita sudah komitmen insya Allah. Dakwah kita ini ta'awun. Siapa yang sempat dan siapa yang longgar, maka dialah yang memberi dan meluangkan waktunya. Dan ini butuh diusahakan. Kalau enggak kita usahakan, kalau kita masing-masing punya ego, sama, antum juga punya kebutuhan, saya juga punya kebutuhan. Antum butuh ma'isha, antum butuh bekerja, saya juga butuh bekerja, saya juga butuh uang. Kalau kita saling mendahulukan ego kita, kalau kita saling mendahulukan kebutuhan kita, dakwah ini enggak jalan. Maka dakwah ini butuh untuk pengorbanan. Butuh meluangkan waktu. Karena kalau masing-masing mengedepankan kebutuhannya, mengedepankan egonya, enggak akan jalan dakwah ini. Ustaz Abu Mas'ud juga banyak kebutuhan. Dia juga banyak kesibukan. Saya juga banyak kebutuhan. Sebagaimana kawan yang lain juga banyak kebutuhan. Kalau masing-masing mengedepankan kebutuhannya, terus siapa yang mengurusi anak-anak kita? Maka kita juga harus saling sadar, saling menyadari. Kita harus meluangkan sebagian dari waktu kita untuk dakwah ini, untuk anak-anak kita, untuk diri kita sendiri. Kitalah yang butuh kepada dakwah ini, ya ikhwan. Bukan yang lain. Dan insya Allah akan kita ambil bait baru dari Al-Imam Ibnul Wardi rahimahullahu ta'ala. Setelah lama, sekian lama kita enggak membaca puisinya Al-Imam Ibnul Wardi. Qala al-Imam Ibn al-Wardi rahimahullahu ta'ala, la tanil ahkama inhum sa'alu raghbatan fika wa khalif man adal inna nisfan nasi a'da'un liman waliyal ahkama hadha in adal fahuwa kal mahbusi an ladzatihi wa kila kaffaihi fil hashri tughal. Berkata Al-Imam Ibnul Wardi rahimahullahu ta'ala, dan ini adalah pembahasan baru tentang menjabat sebagai atau seseorang yang diberikan jabatan-jabatan atau mencari jabatan-jabatan dalam pemerintahan. Perhatikan. La talil ahkama, janganlah engkau mengurusi hukum. Walayali, maknanya adalah waliya. Yali, maknanya adalah mengurusi. Dalam riwayat yang lain, al-hukma la talil hukma. Janganlah engkau mengurusi bidang hukum, yaitu sebagai hakim. Sebagai qadi, menjabat sebagai hakim. Inhum sa'alu, jika mereka itu memintamu. Jadi walaupun mereka meminta, walaupun mereka mendesak supaya kamu menjadi seorang hakim, jangan turuti. Raghbatan fika, karena mereka ingin, karena mereka mencintaimu. Raghbatan fi. Raghiba fi maknanya adalah senang, suka, menginginkan. Kalau raghibaan itu benci. Rogbatan fika, karena mereka mencintaimu, karena mereka menginginkanmu untuk menjabat jabatan tersebut. Walaupun manusia meminta dan merengek supaya kamu menjadi hakim, atau supaya kamu menjadi bupati, atau supaya kamu menjadi menteri, ini jangan dituruti, kata Imam Ibnul Wardi. Wa khalif man adal, dan selisihlah orang yang mencelamu. Adalah bermakna lama, mencela, membuli. Jadi jangan peduli manusia itu membuli kamu. Jangan peduli manusia mencela kamu, enggak usah dituruti. Janganlah engkau mengurusi hukum. Karena nanti akan disebutkan beberapa mafsadah, beberapa bahaya menjabat sebagai seorang hakim. La dalil ahkama inhum sa'alu raghbatan fika wa khalif man adal, janganlah engkau mengurusi hukum. Walaupun atau jika mereka memintamu karena mereka itu mencintaimu, mereka menginginkanmu, apalagi kalau mereka hanya pura-pura. Betapa banyak manusia di dunia ini pura-pura meninggikan seseorang, menjabatkan seseorang tujuannya untuk dihancurkan. Wa khalif man adzal, jangan selisihlah orang yang mencelamu, orang yang membulimu. Adzala, para udzal, para adil. Adil adalah tukang buli. Inna nisfan nasi a'da'un liman, sesungguhnya separuh dari manusia adalah musuh bagi orang. Waliyal ahkama, tawallal ahkama hadza in adal. Bagi seorang yang menjabat sebagai hakim, ini kalau adil. Jadi gini, di dalam menjadi jabatan seorang hakim, itu pasti di sana ada dua kubu manusia. Al-mahkumu lahu dan al-mahkum alaih. Setiap hakim pasti memiliki, di depannya pasti ada dua kubu. Dua kubu, yang pertama adalah mahkum lahu, seseorang yang diuntungkan dengan keputusannya. Ini namanya mahkum lahu. Paham? Setiap hakim di depannya pasti akan menghadapi dua kubu manusia. Yang pertama adalah al-mahkumu lahu, yang diuntungkan. Dan yang kedua, kubu yang kedua adalah al-mahkum alaih, yang dirugikan dengan keputusannya. Seperti misal membunuh, kemudian dia dibunuh. Atau dikasih keputusan yang akan merugikan dia. Ini namanya mahkum alaih. Maka sudah pasti yang namanya mahkum alaih ini pasti akan memusuhi si hakim tadi. Separuh dari, karena itu dikatakan separuh dari manusia, karena manusia dibagi menjadi dua, mahkum lahu dan mahkum alaihi. Sedangkan mahkum alaihi sudah pasti apa? Sudah pasti akan memusuhi dia. Seorang yang merasa dirugikan dengan keputusan hakim tadi, pasti gak akan terima dan pasti akan menjadi musuhnya. Ini makna dari inna nisfan nasi a'da'un. Separuh dari manusia itu akan menjadi lawan dari hakim tadi. Kenapa? Karena yang namanya keputusan hakim pasti akan menguntungkan sebagian kubu dan merugikan sebagian yang lain. Kubu yang dirugikan pasti akan memusuhinya. Karena itu dikatakan inna nisfan nasi a'da'un liman, sesungguhnya separuh dari manusia itu akan menjadi musuh bagi seorang hakim. Liman waliyal ahkama. Kemudian hadza in adal, ini kalau dia berhukum dengan adil. Bakalau dengan zalim, tambah semua orang. Semua orang benci. Akan lebih dari separuh. Kalau dia menjadi hakim yang adil, itu pasti separuh manusia gak senang. Kalau dia menghakimi dengan zalim, maka manusia semuanya akan menjadi gak senang dengan seorang yang zalim. Kecuali dari kalangan para zalimin yang semisal dengan dia. Maka ini adalah beberapa mara bahaya menjadi seorang hakim. Ini kalau adil. Jadi hakim adil saja itu mengerikan. Resikonya berat. Jadi kalau kamu adil jadi hakim saja, ini resikonya berat. Apalagi kalau enggak adil. Nanti akan didatangkan sama saya ya beberapa dalil yang mewanti-wanti akan tidak adil dalam berhukum. Dan perhatikan ya ikhwan, ini adalah selain dalam hukum demokrasi. Kalau dalam hukum demokrasi sudah kabir arbaan, takbirlah 4 kali, sudah enggak dibahas lagi. Paham? Ini semua adalah hukum dalam menjabat hukum Islam. Ini saja Al-Imam Ibnul Wardi menasihati jangan. Kalau menjadi hakim di negeri yang berhukum dengan demokrasi seperti di negeri kita ini, malah-malah lagi jadi tauhid. Karena dia akan memberi dan memutuskan hukum sesuai dengan undang-undang tauhid, yaitu undang-undang demokrasi. Maka ini sudah enggak kita bahas lagi. Semua ini adalah nasihat bagi menjadi seorang hakim di negeri Islam yang berhukum dengan hukum Islam, akan banyak mafsadahnya. Kalau berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, maka fakabbir arba'an, bertakbirlah 4 kali, maknanya sudah mati, sudah enggak dibahas lagi. Fahuwa kal mahbusi an ladzati, maka seorang hakim tadi dia seakan bagaikan seorang yang ditahan, dibelenggu dari kelezatan-kelezatannya, dari kenikmatan-kenikmatannya. Apa enaknya enggak sebanding. Maksimal enaknya menjadi hakim adalah terpandang, dikatakan sebagai hakim. Dikatakan sebagai seorang yang memiliki jabatan tinggi, itu maksimal. Itu enggak sebanding dengan rasa sakitnya, enggak sebanding dengan kepedihannya, resikonya. Jadi yang didapat tidak sebanding dengan resikonya. Resikonya dosa, resikonya suap, resikonya riba, resiko dolim, semuanya. Wakila kafaihi fil hasyri tughal, dan kedua telapak tangannya pada hari kiamat nanti akan dibelenggu, tughal, akan dirantai, dibelenggu ke atas, ke lehernya, itu makna tughal. Adapun irab dari bait ini sudah jelas, la tali fil mudhari yang majzum wa alamati jazmihi hadfu harfil illah fa'ilu dhamir mustadir anta alahkama sebagai maf'ul in hum sa'alu. Ini diperselisihkan, in masuk kepada jumlah ismiyah. Kalau pendapatnya Basriyun apa? Ditakdirkan. Kasih jumlah fi'liyah. Kalau pendapatnya Kufiyun boleh, in hum sa'alu. Hum sebagai mubtada, jumlah sa'alu, fi'il fa'il sebagai khobar dari hum. Rogbatan sebagai maf'ul li ajli, karena mereka senang kepadamu. Fika muta'alik dengan rogbah. Fakhalif fi'il amr lagi. Man sebagai maf'ul bih. Dan dia isim mausul. Adal sebagai silah mausul dari man. Inna nisfan nasi nisfa mudhaf, annas mudhaf ilaih, a'da'un khabar inna. Liman muta'alik dengan a'da. Man isim mausul. Kemudian walla tawaliyal ahkama sebagai silahnya. Ahkama sebagai maf'ul dari waliya. Kemudian hadza mubtada. Dan in adal jumlah syartiyah sebagai jawab dari hadza, sebagai khabar dari hadza. Dan jawabnya mahdhuf, jawabnya in mahdhuf, sudah diketahui dari jumlah sebelumnya. Atau bisa juga dikatakan khobarnya dari hadza adalah fahuwa kal mahbus. Itu juga bisa jadi khobar. Hadza in adala fahuwa kal mahbus gitu. Bisa juga fahuwa kal mahbus dikatakan jumlah istinafiyah, jumlah baru. Fahuwa mubtada kal mahbus muta'alik dengan khobar mahdhuf. Takdir mustaqirun, kainun. An ladzatihi an muta'alik dengan mahbus. Ladzatihi mudhaf, hi mudhaf ilaih. Wakila, kila mubtada. Marfu'un, tanda rafa'nya dengan itu sebagaimana dalam pembahasan kila. Wa mudhaf kaffaihi mudhaf ilaih. Fil hasyr muta'alliq. dengan tughal. Tughal fi'il mudhari. Marfu dan jumlah fi'il dan fa'il sebagai khabar dari kila. Itu i'rab secara ringkas dari bait ini. Baik. Maka insyaallah akan kita ulang la dalil ahkam in hum sa'alu raghbatan fika wa khalif man adal. Janganlah engkau mengurusi hukum, bidang hukum. Walaupun mereka meminta, ini adalah pada kemungkinan yang paling bagus. Al-Imam Ibnul Wardi tetap melarang. Pada kemungkinan yang paling bagus, pada kemungkinan yang paling mending, itu Al-Imam Ibnul Wardi melarang. Dan ini adalah nasihatnya dari seseorang yang sudah pernah melakukan. Al-Imam Ibnul Wardi adalah seorang qadhi, beliau adalah seorang hakim. Jadi ini adalah nasihat dari pengalaman, bukan fiktif. Naskah ini sudah pernah beliau perankan sebagai seorang hakim. Jadi ini bukan nasihat fiktif. Tapi sudah beliau perankan, beliau sudah pernah menjadi seorang hakim. Dan sudah menelan pahit getirnya menjadi seorang hakim. Maka beliau menasihatkan, jangan engkau menjadi seorang hakim. Saya sudah lelah, saya sudah kapok. Maka ambillah nasihat dari seorang yang sudah berpengalaman, sudah pernah merasakan, sudah pernah melewati deritanya menjadi seorang hakim. Adapun ungkapan sebagian orang lah, terus kalau enggak boleh menjadi seorang hakim, terus siapa hakimnya? Nanti insyaallah akan kita jelaskan. Syubhat itu seperti itu banyak sekali terdengung. Lah kalau kamu cuma ngaji, kalau kamu cuma ngafal Quran, nanti siapa yang jadi dokter? Siapa yang jadi polisi? Siapa yang jadi tentara? Nanti siapa yang jadi camat? Siapa yang jadi bupati? Siapa yang jadi menteri agama? Kalau kamu cuma ngaji, kalau kamu cuma ngafal Quran di pondok, nanti siapa yang jadi semua itu? Gimana jawabannya? Nah kalau nggak boleh, nggak ada yang boleh jadi hakim, terus nanti siapa yang jadi hakim? Itu adalah syubhat yang hari demi hari kita dengar dari orang-orang yang mengajak manusia untuk masuk ke sekolahan. Kalau kamu nggak sekolah formal, kalau kamu nanti nggak sekolah, nggak ikut daftar paket, nanti siapa yang jadi dokter? Siapa yang jadi bidan? Siapa nanti yang jadi Pak RT? Siapa yang jadi pejabat Menteri Agama? Siapa yang semuanya? Maka jawabannya bagaimana? Itu ikhwan. La dalil ahkama, jangan kau menjadi seorang hakim. Inhum sa'alu, walaupun mereka meminta. Rogbatan fika. Jadi dalam keadaan manusia mendorong, mengangkatnya sebagai seorang hakim. Dan ini pembahasan ini mencakup semua jabatan di lembaga pemerintahan seperti DPR, menjadi presiden, menjadi menteri-menteri. Ini semua mencakup. Karena hakim ini hanya sebagai contoh saja. Pada dasarnya sama, menjadi menteri, menjadi camat, menjadi bupati, semua itu mengalami derita yang sama. Mengalami luka yang sama. Mengalami cobaan yang sama. Maka semua itu dicakup oleh nasihat ini. Jadi seandainya manusia mengusungmu, mengusung, mencalonkanmu, baik itu sebagai ketua DPR, ketua daerah, kepala provinsi, jangan dituruti. Walaupun manusia mencalonkanmu, walaupun manusia mengusungmu, ini adalah kemungkinan yang terbaik. Bagaimana kalau seandainya manusia itu membencimu, mereka enggak senang dengan kamu. Oh, yang mereka senang saja ini jangan. Walaupun kamu ditunjuk, walaupun kamu diminta, Mas, enggak ada yang pinter, enggak ada yang bisa kalau enggak sampean. Biar kita jadi bagus, biar negara ini jadi terurus. Akhirnya siapa yang dikorbankan? Para ulama. Kalau yang jadi ketua, kalau yang jadi Pak Camat, sampean yang berilmu kan nanti rakyatnya menjadi bagus. Kata siapa? Ya yang ada itu yang dikorbankan, yang hancur dan yang terbunuh adalah seorang yang alim tadi. Maka jangan mau dibodoh-bodohi oleh manusia. Samankan pintar, samankan ngapal Quran, sampean kan ngapal hadis. Kok lebih baik kalau jadi Pak Camat? Kok lebih baik kalau jadi bupati? Bupatinya hafal Quran, bupatinya hafal hadis. Biar rakyatnya jadi bagus. Kata siapa? Yang ada itu malah yang hafal Quran tadi yang hancur. Disembelih tanpa golok, kata sebagian ulama. Zabahta nafsaka lakin la bisikin. Kama ja'a dzalika fi Thaha wa Yasin. Ada bait syair dari nasihatnya sebagian ulama terhadap kawannya ketika kawannya dulu adalah seorang alim, seorang ulama, kemudian menjadi hakim, menjadi qadhi. Maka dikasih nasihat seperti itu, zabahta nafsaka. Kamu sudah menyembelih dirimu sendiri tapi enggak pakai golok. Lakin la bisikin. Jadi seorang yang berusaha menjadi menjabat halal seperti ini sama seperti seorang yang menyembelih dirinya sendiri. Dan ini banyak ya ikhwan. Seorang thalibul ilm, seorang yang sudah aktif dalam hafal Quran, menghafal Quran dalam lembaga-lembaga seperti ini. Sudah meninggalkan sekolahan-sekolahan umum, tujuan untuk fokus menghafal Al-Quran, menghafal hadis, mempelajari ilmu agama, tiba-tiba sampai di tengah jalan dipalingkan lagi. Disuruh lagi untuk menjabat, disuruh lagi untuk mencari jabatan-jabatan tersebut. Ini namanya disembelih. Enggak terasa disembelih. Digorok, weleh-weleh. Enggak merasa kalau dia itu digorok. Ini kalau manusia butuh, ini kalau manusia senang dengan kamu sebagai hakim. Apalagi kalau manusia itu dalam keadaan ingin membunuhmu, ingin menghancurkanmu. Karena tidak semua manusia itu punya niat baik ya ikhwan. Banyak juga manusia itu ingin menjatuhkanmu, menghancurkanmu. Kamu ingin mereka baik, tapi mereka ingin kamu hancur. Kehancuran mereka kamu tangisi, tapi kehancuranmu mereka tertawakan. Banyak juga manusia seperti itu. Maka jangan mau dibodohi, jangan mau ditipu oleh manusia. Kamu ingin dihancurkan. Kamu ingin dipalingkan dari kebaikan. Mereka senang kalau kamu itu hancur. Mereka senang kalau kamu itu terpuruk. Mereka senang kalau kamu itu terperosot. Dalam keburukan. Padahal kamu ingin mereka baik. Kadang kita memandang kehidupan itu seperti itu. Kita sudah ingin manusia itu baik, tapi manusia ingin kita itu buruk. Dicalonkan jadi DPR. Dicalonkan sebagai kepala daerah. Niatnya apa? Niatnya baik. Mereka menampakkan baik. Ayo kita berkoalisi. Apalagi di dunia partai. Waduh, di dunia politik gak ada yang bisa dipercaya sudah. Hari ini kawan, besok jadi lawan. Hari ini lawan, besok jadi kawan. Itu sudah membunglon. Dan mewarna-warni. Itu sudah hal yang sangat lumrah dalam dunia politik kelam. Di zaman sekarang ini. Maka jangan percaya dengan omongannya manusia. Ayo Pak, tak angkat. Kami dukung. Kami berada di belakangmu. Kami dukung kau jadi presiden. Ternyata apa? Ketika terperosok, ketika jatuh, disorak rame-rame. Inilah manusia seperti itu kadang. Ketika berjuang, mereka berada di belakang kita. Kita yang disuruh di depan. Ketika nanti kita jatuh, ketika kita nanti ditimpa musibah, mereka tertawa terbahak-bahak mentertawakan kita. Sebagaimana yang terjadi dalam dunia politik. Ketika mereka mengusung suatu calon, mereka semangat kampanye, mengangkat-angkat. Mereka berkorban untuk meninggikan si pemimpin tadi. Ketika pemimpin tadi kalah, disorak bareng. Langsung berubah jadi pihak lawan dan berkoalisi dengan pihak musuh. Itu sudah dunia kelam, dalam dunia politik sudah biasa. Makanya sebagai thalibul ilmi jangan mau dibodoh-bodohi. Tetaplah istiqomah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan ini, dalam sair kita, dalam belajar kita, jangan mau dipalingkan, jangan mau diembel-embel. Ayo tak jadikan bupati, ayo tak jadikan Pak Camat, ayo tak jadikan menteri agama. Itu semua adalah rayuan gombal. Wa khalif man adzal, dan jangan peduli orang yang mencelamu, jangan peduli ya ikhwan. Kalau kamu berada di atas kebenaran, jangan peduli siapapun yang mencelamu. Inna nisfan nasi ada'un liman. Tadi penjelasannya sebagaimana dalam syarah tafasilul jumal disebutkan demikian. Bahwasanya kenapa separuh manusia itu bisa menjadi musuh bagi hakim? Karena tadi setiap hakim pasti memiliki dua kubu. Kubu yang memusuhi dan kubu yang dirugikan dan kubu yang diuntungkan. Kubu yang diuntungkan akan membela dan kubu yang dirugikan pasti akan memusuhi. Dan ini adalah kemungkinan ketika adil hadza in adal. Ini kalau dia berhasil adil sedangkan manusia memiliki kedzaliman. Kamu kalau jadi hakim kalau enggak adil bagaimana? Iya kalau kamu bisa adil. Kalau enggak adil. Fa huwa kal mahbusi an ladzatihi, maka enggak sebanding resiko. Dengan hasil yang didapat hanya menjadi seorang hakim. Dan nanti pada hari kiamat kedua telapak tangannya akan dibelenggu. Ini bagi yang enggak adil. Wa kila kaffaihi fil hasyri tughal. Ini bagi yang enggak adil. Maka bisa diringkas, larangan menjadi seorang hakim. Kalau di negeri kita ini yang pertama jelas demokrasi ya itu sudah jelas menjadi penghalang. Karena enggak mungkin kamu di negara seperti ini kemudian kamu menjadi hakim kemudian pakai Al-Qur'an Sunnah. Enggak mungkin bisa. Sekolahnya harus sarjana hukum dan yang dipelajari adalah hukum tauhid. Maka bahaya. Kuliah sarjana hukum bahaya. Kalau seorang mengerti bahwasanya hukum yang dia pelajari adalah hukum selain Allah dan itu adalah termasuk kekufuran bahaya, itu bisa kafir. Mengambil jurusan sarjana hukum itu bisa menjadi kemurtadan dari agama Islam. Karena menuju kepada hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, larangan yang kedua, dikhawatirkan zalim. Siapa yang mampu? Akan ditawari manusia uang, akan disuap. Kalau hukum adil akan diancam. Kamu kalau jadi hakim adil, kamu akan banyak lawan. Karena pasti banyak yang akan mengancammu. Itu ya, ikhwan. Qala Syekh Yahya hafizahullah taala, la tushghil nafsak wa in qalu anta ahlun lidzalik. Jangan kamu sibukkan dirimu walaupun manusia mengatakan apa, kamu itu pantas. Kamulah yang berhak untuk menjadi seorang hakim. Jangan percaya. Itu rayuan gombal. Kamu yang bisa jadi hakim, kamu yang pintar, kamu yang hafal Quran. Itu adalah rayuan gombal. Anta ahlun lidzalik. Takunu qadhiyan. Kamu menjadi seorang hakim. Au mudiran atau menjadi seorang mudir. Seorang direktur. Itu mudir. Ila akhirihi. Dari jabatan-jabatan yang lain. Jadi direktur, jadi kepala pabrik, jadi kepala... Dari menteri lembaga ini, lembaga itu. Tilkal amal allati yataqadau alaihan nas. Yaitu jabatan-jabatan, amalan-amalan. Pekerjaan-pekerjaan yang manusia itu yataqada. Yataqada itu yatasakot. Saling berjatuhan di situ. Kataqadu ilfirosh. Seperti berjatuhannya serangga di mana? Serangga itu biasanya... Mereka hinggap di mana? Di lampu, di cahaya. Kalau ada cahaya dikerumuni. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang manusia itu apa? Berkerumun di situ. Kalau bahasanya orang Jawa dirubung. Dikerumuni, dihinggapi, digandrungi oleh manusia. Manusia ini rebutan, ini jadi hakim rebutan. Jadi menteri, jadi DPR, jadi Bupati, ini rebutan manusia. Sekolah tinggi rela bayar miliaran rupiah supaya mendapatkan jabatan ini. Kata saya, ya apa? Jangan mau. Jabatanmu itu lebih tinggi. Wallah ya ikhwan, kamu menjadi seorang talibul ilmi itu lebih tinggi daripada seorang DPR. Kamu lebih tinggi daripada seorang bupati. Kamu lebih tinggi daripada seorang pejabat. Kamu sebagai seorang hafidul Quran, sebagai penghafal Al-Quran, penghafal hadis itu lebih tinggi. Wa akbahu min hadza kulli, dan yang lebih buruk dari pekerjaan itu semua, al jasusi, yang menjadi mata-mata. Ini seburuk-buruk pekerjaan. Menjadi intel, menjadi mata-mata. Secara resmi atau enggak resmi? Karena kadang mata-mata itu ada yang enggak resmi. Enggak ditugasi jadi mata-mata tapi dia tetap jadi mata-mata. Baik mata-mata daulah, mata-mata kepada orang-orang kafir ataupun menjadi jasus pada ahlu sunnah. Menjadi mata-mata di setiap pondok. mencari mengorek keburukan-keburukannya, kemudian nanti disampaikan kepada pemerintah. Dikorek keburukannya, dicari aib-aibnya, di setiap mahat al-sunnah didatangi dan dicari aib-aibnya, kemudian nanti diumbar di luar. Ini adalah seburuk-buruk pekerjaan dan sebusuk-busuknya pekerjaan. Maka hati-hati, jangan sampai menjadi memiliki sifat seperti ini. Dan jasus adalah munafik. Munafik yang paling awet, munafik yang paling kuat ya jasus. Karena sudah syarat utama untuk menjadi mata-mata itu harus munafik. Harus menyembunyikan jati diri. Menyembunyikan aslinya. Maka syarat sebagai jasus adalah pertama kali adalah harus bisa nifak. Harus bisa menutupi dirinya. Kalau enggak ketahuan. Maka semua jasus ini adalah memiliki nifak. Al-jasusu yadhabu mumkinun fi asfahil amakin. Jasus bisa jadi dia itu pergi ke tempat yang paling atfah, yang paling bodoh, ke tempat yang paling jelek, tempat yang paling kumuh. Min ajli an yatajassas, tujuannya untuk menjadi mata-mata. Mata-mata itu siap ditaruh mana saja, disuruh jadi orang gila ya siap. Disuruh jadi banci ya siap, ditaruh di diskotek ya siap, ditaruh di masjid ya bisa, ditaruh di pondok ya bisa. Pokoknya multi talenta. Talenta keburukan. Jasus itu harus bisa multi talenta keburukan. Disuruh jadi orang gila ya mau, disuruh jadi orang alim ya bisa, disuruh pakai jubah, disuruh pakai kopiah juga bisa. Itu namanya jasus. Harus bisa jadi apa-apa, harus bisa apa namanya? Berubah-ubah itu apa namanya? Apa istilahnya itu berubah-berubah itu loh? Ya bunglon enggak ada lagi apa bahasa yang spesifiknya loh. Bahasa yang bagusnya itu apa? Wa yaj'alu nafsahu fi kuddafah, dan menjadikan dirinya di kuddafah. Kuddafah itu tempat sampah. Bahasa Yaman. Kuddafah itu bahasa Yaman. Artinya tong sampah bermil, krim. Bahasa Yamannya, bahasa Arabnya dream, tahu dream? Dream oli itu loh yang biasanya dipakai tempat sampah itu kan dream namanya. Kalau orang sugihan bilangnya dream. Itu bahasa Arabnya bermil. Drum. Kalau bahasa Indonesia drum. Itu bermil. Kudafa itu tong sampah. Wakumamah ditaruh di tempat-tempat sampah. Ya tamar rohu fiha, dia melata di situ. Dia keluyuran di situ. Jadi orang gila. Wa yudhiru nafsahu majnunan, dan menampakkan seperti dia seakan-akan orang gila. Karena apa? Karena mata-mata dipasang di tempat sampah seperti orang gila. Wa lu'abuhu yasilu ala dzakni, dan air liurnya, lu'ab adalah air liur. Yasilu ala dzakni, menetes apa mengalir di janggutnya. Masa seperti itu bisa ya, kawan? Namanya pura-pura gila. Bisa sampean pura-pura gila? Paling bisanya pura-pura bahagia. Yantaffu lihyatah, jenggotnya dicukur, jenggotnya dipotong, intaffa dicabuti atau di pokoknya jati diri aslinya dihilangkan. Wa yahrisu nafsah, dan merusak dirinya sendiri. Dilukai, dileceti, atau di pokoknya di dikasih kotoran, baju-bajunya disobeki sendiri. Yudhiru annahu ablah, menampakkan seakan-akan dirinya ablah, orang gila. Ya, kalau bisa beneran bisa jadi orang gila bener. Kenapa seorang mukmin harus seperti itu? Qadnya kunu jasusan li ba'di dual al-kafir, terkadang seorang itu menjadi mata-mata bagi dual, bagi sebagian negeri kafir. Memata-matai negeri Islam. Ini hukumnya harus dibunuh. Kalau seorang mata-mata yang memata-matai orang Islam dan mengirim informasi kepada orang kafir, ini hukumnya dibunuh. Adapun Hatib ibn Abi Balta'ah, ini karena beliau berijtihad. Memiliki ta'wil. Fa'illah, kemudian setelah itu pendapatnya para ulama, mata-mata orang-orang kafir dibunuh. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, siapa namanya? Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah naqala qaula jamaahiri ahli ilm, menukilkan pendapatnya jumhur ahli ilm. Ala anna al-jasus lil kufar yaqtuluhu waliul amr, bahwasanya jasus bagi orang-orang kafir wajib dibunuh oleh seorang penguasa. Maka jasus bagi orang-orang kafir wajib dibunuh, harus dibunuh. Kata Syekh bin Baz, enggak perlu dikasih taubat. Walaupun dia taubat, maka ini urusannya dia dengan Allah. Tapi harus tetap dibunuh supaya tidak membahayakan kaum muslimin. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Naam. Apa? Agen dada. Agen ganda itu gimana? Mata-mata ganda. Maksudnya? Enggak boleh. Mata-mata hukumnya enggak boleh. Maksudnya bisa jadi ke orang, kadang ke muslim, kadang ke kafir itu. Biar selamat. Kadang tukar informasi. Double peran. Wala alam, kalau jasus ini hukumnya enggak boleh pokoknya. Apakah kita butuh memata-matai orang kufar? Kalau sekedar murokob, sekedar murokib, mengawasi. Jangan sampai nifak, jangan sampai apa namanya kemudian ketika bertemu kemudian menyelinap, kemudian menampakkan. Kalau cuma bisa memata-matai dari jauh enggak apa-apa. Sekedar murokib, sekedar mengawasi dari jauh, menyelinap. Tapi kalau bergumpul dengan mereka, kemudian harus mengikuti mereka, ikut nyembah sesembahan mereka, enggak boleh. Itu. Jadi hukum mata-mata orang kafir memata-matai orang muslim ini haram, enggak boleh dibunuh. Kalau mata-mata muslim memata-matai orang kafir, ini juga enggak boleh. Kalau sampai tadi apa? Berkumpul dengan mereka, ya. Kemudian ikut ke gereja, ikut ke tempat-tempat ibadah mereka, ini enggak boleh. Iya, jasus itu intel. Jasus itu intel. Qala la dalil ahkam in hum sa'alu raghbatan fika wa khalif man adal fi syarh kitabil ahkam min sahih al-Bukhari al-babu as-sadis asyar naqala al-hafid syurutu wilayatil qadha dalam syarah kitabul ahkam dalam sahih al-Bukhari dalam bab yang ke-16 al-hafid ibnu hajar al-hafid ini maksudnya adalah imam ibnu hajar beliau menukilkan syarat-syarat seseorang untuk menjadi hakim. Tidak gampang menjadi hakim itu. Wahya syurutun azimah, itu adalah syarat-syarat yang sangat besar. Tidak gampang. Mahya tasallukot alal qadha. Bukan, jadi hakim itu bukan kok tasallukot. Tasallukot itu saling panjat, saling berebut. Sebagaimana di negeri-negeri kita yang kita saksikan di akhir-akhir ini. Mau jadi bupati juga saling panjat. Ya toh? Saling berebut, rebutan. Mau jadi kepala desa juga rebutan. Mau jadi semuanya, jabatan-jabatan seperti ini rebutan semuanya, Ikhwan. Mana yang paling banyak mengucurkan dana, mana yang paling buruk, dialah yang akan jadi. Karena itu sudah sama sekali enggak pantas untuk dibahas sebenarnya. Karena semua itu adalah sandiwara. Menjadi seorang hakim itu berat, memiliki syarat. Demikian juga menjadi pemimpin negara, menjadi seorang presiden itu memiliki syarat yang sangat berat. Kalau zaman sekarang manusia enggak tahu siapa yang pantas, siapa yang enggak. Kemudian semua mencalonkan, akhirnya itulah jadi hancur. Mahya tasallukot, bukan kok saling berebut, saling berpanjat kayak panjat pinang. Mana pokoknya entah caranya kayak apa, enggak peduli. Yang penting naik. Yang penting sampai atas. Zaman sekarang manusia seperti itu. Supaya berhasil mendapatkan jabatan, mereka enggak peduli apa yang dinaiki. Bil asal wa bir rasyawi. Bil asal di situ maksudnya adalah nama rishwah, rishwatul asal. Ini adalah istilah Dalam bahasa Arab maknanya adalah apa? Suap. Jadi bukan kok madu, bukan. Bil asal atau bil isel wa bil rosyawi. Itu adalah sebuah istilah dalam bentuk suap yang masyhur di sana. Sebuah istilah untuk suap. Rosyawi jamak dari riswah. Dengan suap, dengan membayar orang. Zaman sekarang kan gitu, kalau mau memilih, kalau mau dipilih, harus apa? Harus ada uang tembaknya, harus ada amplopnya, pasti serangan fajar biasanya. Makanya ditulis sama orang yang memiliki rumah, menerima serangan fajar di pintunya, menerima amplop. Menerima apa? Suapan untuk memilih. Maka pemilu, semua itu ya kan, itu semua adalah sandiwara, sebenarnya sudah enggak pantas untuk dibahas dalam, disandingkan dengan ayat dan hadis itu sudah enggak pantas, karena saking buruknya. Manusia sudah tahu seperti itu, tapi mereka setuju dalam keburukan. Karena itu hakim, jadi hakim itu memiliki syarat yang sangat berat. Bukan kok asal panjat, bukan asal saling berebut supaya naik menjadi seorang hakim. Autakhruju min kulliyatil qadha, atau hanya sebatas kamu itu keluar dari, lulus dari kuliah hukum, universitas hukum, enggak cukup. Menjadi hakim itu harus paham Al-Qur'an, paham As-Sunnah, paham dalil, paham istidlal, baru bisa menjadi hakim. Enggak semua itu pun, enggak semua orang pandai hukum, pandai dalil, pandai hadis kemudian bisa menghukumi orang, bisa memutuskan. Karena itu butuh akal yang rasyid. Tidak semua alim bisa menjadi hakim. Karena memutuskan sengketa itu rumit. Memutuskan sengketa itu rumit. Butuh kuatnya ilmu dan butuh kuatnya kudrah. Sudah saya sebutkan dalam pembahasan yang lalu. Syaratnya supaya hakim itu menjadi adil butuh apa? Kamalul kudrah wa kamalul ilm. Percuma-cuma pinter, percuma-cuma punya bukti, tapi kalau enggak bisa mengeksekusi. Demikian juga kalau punya kamalul kudrah tapi enggak punya bukti, enggak punya ilmu, ini juga enggak cukup. Maka harus punya ilmu dan punya bukti. Punya ilmu dan punya kemampuan. Jadi ini bisa dibaca out. Tahruju atau tahorruj. Autahorrujun juga bisa, lulusan. Autahorroja juga bisa, seseorang itu lulus dari kuliah hukum, wayasiru qadian, kemudian tiba-tiba menjadi hakim. Ini enggak seperti itu. Enggak semudah itu. Wa huwa ma ya'rifu qahu min bu'ihi. Sedangkan dia tidak tahu, tidak mengenal qahu. Qu adalah tulang yang paling besar dari ibu jari tangan. Itu qu. Adapun bu itu adalah tulang yang paling besar dari kaki. Kalau qu itu ininya tangan, kalau bu itu ininya kaki, paham? Ini pepatah. La ya'rifu qahu min bu'ihi. Ini dipakai untuk seseorang yang enggak tahu apa-apa, plunga-plungu lengah-lengo, enggak ngerti, enggak ngerti di balung tangannya, di balung sikile. Ini pepatah bahasa Arab, la ya'rifu qahu min bu'ihi. Qu itu adalah tulang ibu jari yang paling besar ini. Kalau bu adalah tulang afwan ini. Ini namanya bu. Pokoknya sama kan, setiap jari kaki, jari ibu jari kaki juga ada ininya kan. Itu namanya la ya'rifu qahu min bu'ihi. Jadi itunya saja enggak tahu. Anggota tubuhnya saja enggak tahu. Bagaimana mau menjadi seorang hakim? Itu ya kawan. Seorang yang lengah-lengoh, enggak paham tentang ilmu agama, enggak paham tentang Al-Qur'an, enggak paham tentang hadis, kemudian mau menjadi seorang hakim? Walaupun sarjana hukum. Kenapa? Karena seorang sarjana hukum, sepinter apapun manusia dengan hukum manusia, itu hukum manusia, buatan manusia. Enggak setangga membandingi hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi sarjana hukum yang sudah kuwuk, yang sudah tuwek dalam belajar ilmu hukum, kalau itu hukum taghut, itu enggak sebanding dengan seorang yang belajar ilmu agama. Cuma lengah-lengoh saja dia. Cuma mengandalkan dasinya, mengandalkan jasnya, kemudian menjadi seorang pengacara atau menjadi seorang hakim. Padahal dia enggak tahu Al-Qur'an, enggak tahu hukum Al-Qur'an, enggak tahu hukum As-Sunnah. Itu ya, kawan. Qala fa anta talabuka lil ilm khairun lak. Apa irobnya fa anta? Apa jar? Apa irobnya fa anta? Nanti ada mana khabarnya? Tolak buka. Mana yuk khabarnya anta? Khairun. Mana war? Jumlah? Mana jumlah fi'liya? Tolak baga gitu? Mana fa'ilnya tolak buka? Mana Dan? Mana ini kabarnya anta ini? Terus tolak buka ini apa irobnya yuk? Kalau khabarnya adalah khairun. Gimana bacanya ini? Tolak baka atau tolak buka? Atau tolak buki? Boleh juga. Terserah. Apa ini irobnya? Sab. Mana tolak buka ini irobnya apa? Apa dul? Mana mubtada? Tolak buka mubtada terus? Khairun khabar mana? Terus khabarnya anta mana? Jumlah? Jumlah ismiyah ahsanta barakallahu fikum. Jadi fa anta tolak buka lil ilm khairun lak. Fa anta mubtada, khabarnya itu jumlah ismiyah. Kamu itu menuntut ilmu itu lebih baik. Atau bisa juga fa'anta, kemudian dibadali tola buka, gitu. Itu badal namanya. Baru khairun sebagai khabarnya. Terserah. Mau dijadikan fa'anta itu mubtada, tola buka mubtada, kemudian khairun jumlah tola buka, khairun itu khabarnya tola buka, dan jumlah mubtada dan khabar sebagai khabar dari anta, boleh, bisa. Atau dijadikan badal fa'anta, kamu, maksud saya menuntutmu ilmu, menuntut ilmumu, kamu itu menuntut ilmu, itu lebih bagus. Fa anta talabuka li ilmin khairun lak. Ini diingat sekali ikhwan, nasihatnya Syekh Yahya dan juga nasihatnya Imam Ibnu Wardi. Kamu itu menetap untuk sebagai talibul ilmi itu lebih bagus. Wallahi demi Allah, minal qadha. Itu lebih bagus daripada kamu jadi seorang hakim. Wa khairun laka wallah, pakai sumpah ini, enggak main-main. Wa khairun laka wallah min an takuna ra'isa daulah. Dan sungguh demi Allah itu kamu belajar ilmu agama itu lebih bagus daripada kamu itu menjadi pemimpin negeri, jadi presiden. Maka kita harus bersyukur nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa thalabul ilmi lebih besar dari yang dicari oleh jutaan manusia. Mereka ingin menjadi presiden, mereka ingin menjadi Rais daulah, ingin menjadi qadhi. Allah ini adalah lebih besar. Jadi seorang talibul ilm. Maka seperti itu, bagaimana mungkin seorang yang sudah belajar di pondok, di tempat menimba ilmu seperti ini, kemudian dipalingkan. Disuruh untuk jadi menteri agama. Disuruh untuk menjadi apa? Pak Camat. Disuruh untuk menjadi jabatan-jabatan tersebut. Kok bisa? Saya sampai gak habis pikir. Kok ada orang seperti itu? Seorang dai kemudian menyuruh murid-muridnya kemudian belajarlah supaya nanti menjadi menteri agama. Belajarlah kemudian supaya nanti menjadi pejabat. Belajarlah supaya menjadi seorang qadhi. Ini adalah tujuan yang terbalik. Jangan dengan alasan nanti kalau gak kita yang jadi terus siapa yang jadi. Itu adalah syubhat basinya ikhwanul muslimin. Para ikhwanul muslimin selalu dalam segala jabatan pasti mereka memiliki syubhat yang basi. Syubhat sarang laba-laba. Katanya kalau enggak kita yang jadi, terus nanti mereka yang jadi. Kalau enggak kita yang mengisi tempat tersebut, mereka yang akan mengisinya. Ini adalah orang yang enggak paham waqi'. Kalau kita yang mengisi, kalau mereka yang mengisi, biar mereka hancur. Kalau kita yang mengisi, kita akan hancur. Lah mending menyelamatkan diri sendiri daripada mengorbankan untuk orang lain. Itu ya, ikhwan. Karena kalau sudah pasti kalau menjadi jabatan-jabatan seperti itu, kita akan dihancurkan. Jangan berhalusinasi. Iya, itu kalau dalam keadaan negara Islam, dalam keadaan negara yang baik, kemudian membutuhkan seorang alim yang bisa mengatasi manusia, itulah kalau di negeri seperti di Arab sana. Itu pun gak selamat. Ingat, kita ini di Indonesia. Kita ini di negeri seperti ini. Jangan berhalu. Bangunan, tangio, turumu kesuen. Tidurmu terlalu lama. Kamu berhalu, kamu bermimpi. Bisa menjadi menteri. Disuruh menjadi menteri. Disuruh menjadi pejabat. Disuruh menjadi... Semua itu adalah mimpi-mimpi yang terlalu tidak benar. Maka jangan pernah menghiraukan halusinasi seperti itu, ikhwan. Tetaplah belajar, tetaplah komitmen, tetaplah melangkah di dalam jalanmu itu. Kamu sudah berada di jalan yang benar, insya Allah. Adapun subhat, maksudnya kalau kita nanti enggak ada yang jadi qadhi, itu siapa yang jadi qadhi? Enggak ada yang jadi dokter, itu siapa? La ilaha illallah. Manusia itu loh sudah seambrek-ambrek yang jadi dokter. Sudah jutaan manusia antri, sampai buang-buang, sampai enggak diterima yang jadi dokter, yang jadi pejabat, yang jadi menteri, sudah berebut, sudah banyak. Kok enggak pernah terbesit siapa yang jadi alim? Kok kenapa enggak pernah merasa takut? Di dunia ini enggak ada siapa yang nanti yang jadi alim, karena yang paling langka adalah seorang alim. Kalau dokter sudah jutaan. Rumpuan, kalau bahasa orang sini. Kenapa kok enggak khawatir enggak ada seorang enggak jadi orang alim? Ibaratnya gini, dia punya beras banyak sekali di rumahnya. Satu kamar full dengan beras. Dia enggak punya air, airnya tinggal sedikit. Tapi yang dia khawatirkan apa? Ayo bertani, kita enggak punya beras. Kita nanti yang kalau kita kehabisan beras bagaimana? Dia enggak peduli dengan airnya yang sudah semakin sedikit. Jadi manusia itu enggak pernah peduli. Kenapa para bapak-bapak yang memiliki anak itu, kenapa mereka enggak pernah merasa peduli? Khawatir enggak ada alim di dunia ini. Kok khawatir malah mengkhawatirkan sesuatu yang banyak, paham? Mereka itu malah mengkhawatirkan sesuatu yang banyak populasinya daripada khawatir terhadap sesuatu yang sangat langka. Seorang alim belum tentu dari satu daerah ada seorang alim. Sekarang satu daerah yang jadi dokter berapa? Yang jadi polisi berapa? Yang jadi camat berapa? Satu daerah belum tentu ada seorang alim. Yang benar-benar sunni, benar-benar ulama, bahkan satu negara, bahkan mungkin butuh seorang alim, butuh ulama. Kenapa kok gak pernah khawatir? Kenapa kok yang dikhawatirkan adalah perkara-perkara yang sudah banyak populasinya? Ini menunjukkan salah di dalam berpikir. Makanya ikhwan, anak-anak kita sejak kecil disuruh punya cita-cita. Cita-cita menjadi apa? Dulu kita dididik apa? Jadi apa? Pilot. Kok ono tadi pilot? Jadi apa lagi? Jadi dokter. Jadi apa lagi? Makanya ikhwan, sejak kecil anak kita dikasih cita-cita semoga jadi ulama. Doakan anak-anakmu. Jangan pernah menganggap sepele. Jangan pernah, anakku masa bisa. Doakan saja ikhwan. Anak-anak saya, alhamdulillah, setiap hari saya doakan supaya menjadi seorang alim. Laki-laki maupun perempuan. Supaya menjadi seorang alimah. Supaya menjadi seorang ulama. Maka anak-anakmu juga doakan. Semoga menjadi seorang alim. Jadi seorang ulama. Adapun masalah polisi, dokter itu enggak usah dicari, sudah banyak. Manusia sudah rebutan menjadi jabatan-jabatan tersebut, hakim apalagi, itu banyak. Kenapa kamu khawatir terhadap sesuatu yang sudah banyak, sedangkan enggak pernah khawatir terhadap sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia yang sedikit, yaitu seorang alim. Maka jangan pernah menggembosi para thalabatul ilm yang mereka belajar Al-Qur'an dan As-Sunnah kemudian digembos-gembosi, ditakut-takuti, kamu nanti jadi apa? Ini adalah beban tersendiri bagi kita. Ini adalah ujian tersendiri bagi kita. Nanti kalau kamu pulang, kalau ketemu kerabatmu yang orang-orang awam, biasanya seperti itu. Kok sekolah? Kok gak sekolah? Kok mondok? Kok beda diopo? Mesti itu pokoknya. Mesti. Nanti jadi apa kamu? Maka ini sebagai bantahnya, ini sebagai jawabannya, sebagai pengokoh supaya kamu kokoh di dalam apa yang kamu ambil. Jangan pernah kecewa dengan apa yang sudah kamu ambil. Ya kawan, maka mintalah istiqomah pada Allah Subhanahu wa taala. Wad dalilu ala dzalika qaulullah taala, ini bukan ucapannya Syekh Yahya, tapi ini adalah sesuai dengan firman, sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Keutamaan jadi seorang alim, Allah akan niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang diberi ilmu beberapa darajat. Allah Subhanahu wa taala yaqul qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna walladziina laa ya'lamuun? Apa katakanlah, apakah sama orang yang enggak tahu dengan orang yang tahu? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang mau mengingat hanyalah orang-orang yang diberi albab, yang diberi hati. Maka jangan mau digembosi, jangan mau di pojok-pojokkan. Katanya belajar agama itu enggak dapat apa-apa, keliru. Barang siapa yang belajar ilmu agama maka dia telah mengambil kebaikan seluruhnya, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Wa qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan bagi dia kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia tentang ilmu agama. Di sini bukan kok dikatakan Allah akan jadikan dia dokter, Allah jadikan dia sebagai pejabat, Allah jadikan dia sebagai hakim, tidak. Tapi barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi dia, Allah pahamkan ilmu agama. Wa qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kalian sudah berada pada tempat yang terbaik, pada posisi yang terbaik, yaitu sebagai talibul ilm. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Memperbaiki dirinya sendiri dan memperbaiki orang lain. Wa fi riwayatin afdalukum. Dalam riwayat yang lain afdalukum. Wa qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu wa ahlas samawat wal ard hatta namlata fi juhriha. Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya, dan seluruh penduduk langit, penduduk bumi, sampai semut-semut di lubang-lubang mereka, wahat talhitan filma, dan sampai ikan-ikan yang ada di laut, layusalluna ala muallimin nas al khair. Mereka itu semua berdoa, bersolawat, maknanya adalah berdoa kepada orang yang mengajari manusia kebaikan. Ini adalah tingkatan yang tak tertandingi, mengajarkan kebaikan kepada manusia, mengajari manusia agama, mengajari ilmu kebaikan. Ini sudah enggak ada tandingannya lagi. Allah, para malaikat semuanya, penduduk langit, penduduk bumi, sampai semut, sampai ikan, semuanya mendoakan. Sampai tidur dan didoakan oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala tadi. Siapa yang masih kurang lagi keutamaan ini? Maka jangan pernah menyepelekan thalabul ilm dan mengamalkannya dan berdakwah. Mahum ikhwan. Semangat. Semangat jar. Didoakan sama semut. Semut tidak hanya menggigitmu, tapi dia juga akan mendoakanmu ketika kamu mengajarkan kebaikan. Semangat wahai anak-anakku, semangat wahai kawan-kawanku, belajarlah ilmu agama. Karena itulah yang akan memperbaiki kehidupan ini. Semoga nasihat tadi bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.